saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Jika seseorang mendapatkan musibah berupa penyakit atau keadaan buruk terkait dengan diri atau hartanya, bagaimanakah cara orang tersebut untuk mengetahui apakah musibah tersebut ujian ataukah bentuk amarah Allah? Beliau rahimahullah menjawab, Allah itu menguji hamba-hambanya dengan kesenangan dan kesusahan, nikmat dan musibah. Terkadang, Allah menguji mereka dengan hal-hal tadi untuk memuliakan dan meninggikan derajat mereka, serta untuk melipat gandakan pahala mereka. Demikianlah maksud Allah dengan menguji para nabi, rasul, dan orang-orang yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian manusia yang lebih derajatnya, kemudian manusia yang lebih derajatnya. Namun, terkadang Allah memberikan musibah karena maksiat dan berbagai dosa, sehingga musibah ketika itu adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, semua musibah yang menimpa kalian adalah karena dosa yang kalian lakukan dan banyak dosa yang Allah maafkan. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Umumnya manusia itu tidak melakukan kewajiban atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya, sehingga musibah yang menimpa adalah disebabkan tumpukan dosa dan kelalaian terhadap perintah Allah. Jika ada hamba Allah yang saleh mendapatkan ujian berupa penyakit atau lainnya, maka musibah yang menimpanya adalah sejenis dengan ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Itulah ujian untuk meninggikan derajat dan memperbesar tabungan pahala. Demikian supaya orang saleh tersebut bisa menjadi teladan bagi yang lain dalam masalah kesabaran dan berharap pahala. Walhasil, musibah yang menimpa seseorang itu memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, musibah tersebut bertujuan untuk meninggikan derajat orang tersebut atau untuk memperbesar tabungan pahalanya. Itulah musibah yang menimpa para nabi dan sebagian orang-orang yang soleh. Kedua, musibah itu boleh jadi adalah sebab dihapusnya berbagai dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang artinya, barang siapa yang melakukan keburukan atau maksiat, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, semua kecemasan, kegalauan, rasa capek, sakit, kesedihan dan gangguan yang dialami oleh seorang muslim sampai-sampai duri yang menusuk kakinya adalah penyebab Allah akan menghapus dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Kemungkinan ketiga, musibah itu bisa jadi adalah hukuman yang disegerakan, ya, atau siksaan atau azab yang disegerakan di dunia, disebabkan tumpukan maksiat dan tidak bersegera untuk bertaubat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan untuk seorang hamba, maka Allah akan biarkan orang tersebut dengan dosa-dosanya, sehingga Allah akan memberikan balasan untuk dosa tersebut pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menilainya sebagai hadis dengan kualitas hasan. Wallahu a'lam. Sumber Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, ustadaris.com. Nasihatku untukmu.